السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، جمعة رحمني ورحمكم الله. Tidak terasa pada hari ini kita berada di tanggal 28 Dzulqa'dah dari tahun 1434 Hijriah. Insyaallah taala lusa atau 3 hari setelah ini kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Dan dimaklumi bahwa hari-hari pertama dari bulan Dzulhijjah adalah sebuah musim kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan untuk umat ini. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah di dalam Al-Quran, wal fajri walayalin ashrin, demi waktu subuh dan demi malam yang 10. Disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala bahwa tidak ada silam pendapat di kalangan ahli tafsir bahwa yang dimaksud adalah 10 malam di awal bulan Dzulhijjah. Dan malam apabila digunakan itu masuk di dalamnya malam bersama harinya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa adzim fin nasi bil hajj ya'tuka rijala wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat. Dan umumkanlah di tengah manusia dengan haji, pasti mereka akan mendatangi ibadah haji itu dalam keadaan berjalan kaki maupun dalam keadaan mengendarai unta. Mereka datang dari tempat-tempat yang sangat jauh agar supaya mereka menyaksikan berbagai kemanfaatan untuk mereka, dan supaya mereka menyebut nama Allah di hari-hari yang dimaklumi. Hari-hari yang dimaklumi dalam penafsiran sejumlah sahabat dan para imam ahli tafsir adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan ini adalah keutamaan yang agung, musim yang mulia, saat-saat yang berharga, hendaknya tidak dilewatkan oleh seorang hamba. Di dalam hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil ashar." Tidak ada hari-hari yang di mana pada hari-hari itu amalan salih lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Maka mendengar Rasulullah menyatakan tidak ada yang lebih utama, tidak ada yang melebihi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dalam hal beramal salih. Siapa yang menghidupkannya dengan amalan salih dan kebaikan? Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah? Apakah amalan kebaikan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah tidak pula dikalahkan oleh jihad fi sabilillah? Kata beliau, walal jihad fi sabilillah. Keutamannya tidak dikalahkan oleh jihad fi sabilillah. Illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi falam yarji min dhalika bisyai. Kecuali seorang lelaki yang keluar dengan hartanya, dengan jiwanya, lalu tidak kembali dengan sesuatu apapun. Maksudnya jihad adalah keutamaan yang besar, tapi pelaksanaannya pada jihad yang tidak mengakibatkan kesyahidan, keutamaannya dibawa keutamaan amalan salih yang dilaksanakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka ini hadits yang agung, terdapat di dalamnya penjelasan bahwa hari-hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang paling utama. Hari-hari yang paling utama. Tidak ada yang melebihi keagungan dan kebaikan di hari-hari itu. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk melaksanakan amalan salih. Kemudian frasa amalan salih di dalam hadis adalah kata yang umum. Amalan salih apa saja yang dihidupkan di bulan tersebut atau di awal bulan Dzulhijjah tersebut? Apakah itu berupa puasa, bersedekah, salat, berzikir, menyambung silaturahmi, bertakbir, bertahlil, bertahmid, amar ma'ruf nahi munkar dan sebagainya dari amalan-amalan salih? Menghidupkan hari-hari tersebut dengan amalan salih adalah hal-hal yang terindah, perkara yang paling agung. Perkara yang paling agung. Karena itu hendaknya seorang hamba tidak menelantarkan, tidak membiarkan hari-hari tersebut berjalan begitu saja tanpa ia memperoleh kebaikan-kebaikan di dalamnya. Dari keagungan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, sebagian ulama memahami dari ayat-ayat dan hadis yang saya bacakan tadi bahwa itu adalah pendalilan akan keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah secara mutlak, melebihi keutamaan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Iya. Dan sebagian ulama mengkompromikan, mereka katakan bahwa 10 hari dari sisi harinya lebih utama di awal bulan Dzulhijjah. Tapi 10 malam dari sisi malamnya yang paling utama adalah 10 malam di akhir Ramadan. Iya. Dan ini dua pendapat di kalangan ulama. Dimaklumi bahwa di hari-hari pertama di bulan Dzulhijjah terdapat ibadah-ibadah yang agung. Terdapat di dalamnya pelaksanaan ibadah haji. Terdapat di dalamnya pelaksanaan ibadah kurban. Terdapat di dalamnya pelaksanaan ibadah puasa. Maka dikumpulkan di dalamnya berbagai ibadah-ibadah yang agung yang merupakan pokok-pokok keislaman. Karena itu wajar kalau dia dianggap sebagai hari-hari yang paling utama. Dari hal yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah melaksanakan puasa. Syariatkan berpuasa dari tanggal 1 Dzulhijjah hingga tanggal 9 Dzulhijjah. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dituturkan oleh sebagian istrinya, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasumu yaumal asyura wa tis'an min Dzulhijjah wa thalathata ayyam min awal asyhar wal khamisain. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berpuasa di hari Asyura dan beliau berpuasa 9 hari di bulan Dzulhijjah, di awal Dzulhijjah. Dan beliau berpuasa 3 hari dalam sebulan, yaitu pada hari Kamis dan 2 Kamis yang lainnya. Maksudnya 3 hari dalam sebulan. Maka ini dalil menunjukkan disyariatkannya berpuasa. Karena itu, pensyariatan puasa ditunjukkan oleh dalil umum hadits Ibnu Abbas tentang keutamaan amalan salih, dan ditunjukkan pula oleh hadits khusus yang saya bacakan tadi. Iya. Maka ini dari amalan yang indah seseorang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang agung tersebut. Khususnya di tanggal 9 Dzulhijjah yang disebut dengan nama hari Arafah. Di dalam sahih Muslim dari hadits Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaannya, yukaffiru sanatal madhiyah was sanatal baqiyah. Berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah itu menggugurkan dosa yang telah berlalu di tahun sebelumnya dan apa yang tersisa di tahun itu. Maka berpuasa tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah itu adalah penggugur dosa setahun. Penggugur dosa untuk setahun. Adapun tanggal 10, tanggal 11, 12, dan 13 ini adalah hari-hari yang dilarang berpuasa. Karena tanggal 10 adalah Idul Adha dan tanggal 11, 12, dan 13 adalah hari-hari tasyrik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurb wa dzikril lillah." Hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan dan minum dan hari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hal yang disyariatkan di awal bulan Dzulhijjah adalah memperbanyak tahlil, takbir dan tahmid. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i dan selainnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu indallahi wa la ahabba ilayhi min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Fa'akthiru fihinna min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmid. Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan lebih dicintai oleh Allah melebihi 10 hari pertama Dzulhijjah ini. Maka perbanyaklah di dalam 10 hari pertama Dzulhijjah bertahlil, mengagungkan Allah dengan membaca la ilaha illallah. Kalau dia lengkapi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu adalah hal yang baik. Iya. Demikian pula dia bertakbir. Memperbanyak bertakbir, membaca Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Atau dia boleh bertakbir secara mutlak. Demikian pula dia membaca tahmid, dia membaca alhamdulillah atau hamdalillah. Hal-hal yang dengannya dia memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkannya. Karena itu para ulama membagi takbir di 10 hari pertama Dzulhijjah menjadi dua bagian. Iya. Bagian yang pertama adalah takbir secara mutlak. Dan ini berlaku dari awal Dzulhijjah. Karena itu Ibnu Umar, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di 10 hari pertama Dzulhijjah mereka bertakbir mengangkat suaranya. Dan ketika masuk ke pasar-pasar mereka mengangkat suara dengan takbir dan diikuti oleh manusia. Iya, dan itulah simbol-simbol agama ditampakkan di hari-hari yang agung tersebut. Demikian pula ada takbir yang kedua, takbir yang terikat dengan waktu. Takbir muqayyad. Dan ini takbir dilakukan selepas setiap sholat. Bermula dari sholat subuh di tanggal 9 Dzulhijjah. Bermula dari sholat subuh di tanggal 9 Dzulhijjah atau di hari Arafah. Apabila sudah terbit fajar subuh, kemudian seorang sudah melaksanakan sholat subuh, maka disunnahkan bagi seorang imam dan makmum selepas sholat memulai dengan takbir. Kemudian setelah itu dia sambung dengan dikirnya yang biasa dia baca selepas sholatnya. Dan ini berlaku untuk seluruh sholat. Mulai dari tanggal 9 hari Arafah dan berakhir di hari-hari tasyrik. Di sholat asar di hari, di akhir tanggal 13 Dzulhijjah. Iya. Dan hal tersebut telah datang penjelasan dan pengamalan dari beberapa orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada yang menyelisihi mereka di dalam hal tersebut. Maka ini adalah sunnah di kalangan al-muhakkikin, dari pendapat para ulama. Kemudian dari amalan yang disyariatkan di awal-awal Dzulhijjah pada hari Arafah, selain seorang itu berpuasa, dan puasa disyariatkan untuk siapa saja yang tidak melaksanakan ibadah haji. Adapun yang melaksanakan ibadah haji di hari Arafah, tidak disunnahkan untuk berpuasa, disunnahkan dia berbuka agar supaya dia memiliki stamina yang lebih baik, dia gunakan waktunya untuk berdoa, bermunajat kepada Rabbnya di kesempatan emas ketika berada di Arafah. Iya. Namun orang yang berada di hari Arafah, bagi yang haji maupun orang yang tidak haji, hendaknya di hari itu dia gunakan dengan banyak berdoa kepada Allah. Karena di dalam hadis Abdullah bin Amr yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairud du'a du'a'u Arafah." Sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah. "Wa khairu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min ba'di wan nabiyyuna min qabli." Dan sebaik-baik yang aku ucapkan dan yang diucapkan oleh para nabi sebelumku, "La ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir." Maka di tanggal 9 disunnahkan, disyariatkan seorang memperbanyak kalimat zikir yang agung ini, mendekatkan dirinya kepada Allah, membesarkan Allah dan menyanjungnya. Iya. Kemudian di tanggal 10 Dzulhijjah, itu disebut sebagai hari Yaumun Nahar. Dan ini adalah hari yang paling agung di antara seluruh hari yang berada dalam setahun, tidak ada yang melebihi keutamaan di hari Nahar ini. Di dalam hadis Abdullah bin Qurat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "A'zamul ayyami indallah yaumun nahar, thumma yaumul qar." Hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari An-Nahar, kemudian hari Al-Qar, yaitu hari ke-11 ketika manusia berada di Mina, tanggal 11 Dzulhijjah menetap di Mina. Iya, itu dua hari yang teragung di dalam hitungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya hari-hari itu digunakan dengan baik. Kesempatan-kesempatan emas hendaknya dihidupkan dengan kebaikan. Dan di tanggal 10 Dzulhijjah ada 4 amalan agung. Dari amalan orang-orang yang melaksanakan ibadah haji secara khusus dan dilakukan sebagiannya orang yang tidak haji. Iya, yang pertama adalah melempar Jamaratul Aqabah. Kemudian yang kedua, dia menyembelih hewan kurbannya. Kemudian yang ketiga adalah mencukur rambutnya. Kemudian yang keempat melakukan tawaf ifadah, yang merupakan tawaf yang terbesar di dalam pelaksanaan ibadah haji. Maka ini adalah hari yang sangat agung, terkumpul di dalamnya ibadah-ibadah yang sangat agung. Karena itu renungi dari keagungan hari-hari ini. Dan perhatikan betapa indahnya kesempatan yang Allah bukakan untuk kita semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengharamkan kita dari kebaikan yang berlalu di hari-hari yang akan datang, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menguatkan kita semua di atas amalan yang salih, amalan yang mendekatkan kita semua kepada surganya. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinanih. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد قوم مسلمين جماعة جماعة رحمني ورحمكم الله dari nikmat Allah yang sangat agung untuk umat Islam, Allah persiligantikan di tengah mereka musim-musim yang agung, hari-hari yang berharga. Mari kita syukuri dan kita sambut dari anugerah Allah subhanahu wa ta'ala yang agung tersebut. Jangan lewatkan dari peluang dan kesempatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Dan di hari-hari yang terus bergulir, musim-musim yang terus berganti, terdapat pelajaran bagi orang yang memiliki hati. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Inna fi khalqis samawati wal ard wakhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila fakina adzaban nar. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan perselisihan siang dan malam terdapat tanda-tanda ayat-ayat bagi orang-orang yang memiliki hati. Siapakah mereka yang memiliki hati ini? Yaitu orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, mengingatnya dalam keadaan dia berdiri, dalam keadaan dia duduk, maupun dalam keadaan dia berbaring. Dan selalu dia bertafakkur di dalam penciptaan langit dan bumi. Kemudian dia berkata, wahai Rabbku, tidaklah engkau menciptakan seluruh hal ini sia-sia. Maka jagalah kami dari siksaan api neraka. Iya, di dalam perselisihan masa, perguliran waktu, terdapat ayat-ayat, tanda-tanda yang membuat seorang hamba itu kembali sadar, kembali kepada jalannya, kembali mengingat hakikat dari kehidupannya, bahwa setiap dari kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempertanggungjawabkan amalan yang dia lakukan. Kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilaina turja'un. Setiap jiwa akan merasakan kematian, kemudian kalian semua akan kembali kepada kami. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, man 'amila salihan fali nafsihi wa man asaa'a fa 'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barang siapa yang beramal salih, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang berbuat kejelekan, dia sendiri akan menanggungnya. Dan Rabbmu sama sekali tidak pernah menzalimi seorang hamba. Iya. Karena itu, jadikanlah hari-hari yang berlalu ini terdapat di dalamnya renungan-renungan memperbaharui lembaran-lembaran kehidupan kita yang telah lalu. Apabila di lembaran-lembaran tersebut ada catatan-catatan hitam, ada hal-hal yang tidak berkenan, hal-hal yang kita khawatirkan di sisi Allah, maka perbanyaklah istighfar dan taubat kepadanya. Segera melakukan perbaharuan dan bukalah lembaran-lembaran baru. Tatatlah masa depan dengan lebih baik. Dan hendaknya diketahui bahwa di dalam ibadah-ibadah yang disyariatkan, terdapat kebaikan bagi seorang hamba. Terdapat kebaikan bagi seorang hamba, kadang kebaikannya tidak pernah dia sadari. Di dalam keagungan dan ibadah yang disyariatkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang mengandung zikir, mengandung istighfar, mengandung puasa, mengandung salat, mengandung doa dan sebagainya, adalah pintu-pintu rahmat, sebab-sebab terbukanya rezeki bagi seorang hamba, sebab-sebab pengampunan dosa, hal-hal yang meninggikan derajat, perkara-perkara yang dengannya melipat gandakan pahala, hal-hal yang mendekatkannya kepada Allah, mendekatkannya kepada sorga dan menjauhkannya dari api neraka. Karena itu nikmat wajib untuk disyukuri, harus selalu kita perhatikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membukakan untuk kita semua pintu-pintu kebaikan dan mengokohkan kita semua di atas keislaman dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia ini, di alam kubur dan di kehidupan tatkala kita semua kembali kepadanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meletakkan di hati kita dari rasa takut yang dengannya menjauhkan kita dari kemaksiatan, dan semoga kita selalu diberikan kekuatan untuk melakukan ketakwaan yang mendekatkan kita kepada sorganya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menghiasi hati kita dengan keyakinan yang meringankan berbagai musibah yang menimpa di dalam kehidupan dunia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keindahan di dalam segala nikmat yang Dia anugerahkan. Innahu waliyudzalika walqadiru alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.